إخواتي في الله رحمة الله ونقرأ في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. Kita sampai pada potongan hadis La'anallah man awa muhditha. Allah laknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Wa bifathil hamzah mamdudah awa ay dhammahu ilaih wa hamahu an yukhada minhul haq alladhi wajaba alaih. Arti awa di situ iwa, dia naungi, dia beri suaka, perlindungan, sehingga hak wajib yang seharusnya diambil dari orang itu tidak terlaksana. Semestinya dia dihukum mati, tapi dia lindungi sehingga gak bisa dihukum mati. Semestinya dia dipotong tangannya, dia lindungi sehingga gak bisa dipotong, dan semisal itu. Qala Abu Sa'adat awaitu ilal manzil wa awaitu ghairi wa awaituhu wa angkara ba'duhum al-maqsur al-muta'addi. Qala al-Azhari hiya lughatun sahihah. Kata Abu Sa'adat awaitu dengan qasr, hamzanya tidak panjang, bukan awaitu tapi pendek, awaitu. Awaitu ghairi atau sama dengan mat, awaitu ghairi. Maknanya sama secara bahasa. Dipanjangkan atau pendek alifnya maknanya sama. Awaitu, awaitu. Tetapi sebagian mereka mengingkari kalau muta'addi dalam artian melindungi sesuatu yang butuh maf'ul, objek, tapi disebutkan dengan qasr, itu mereka ingkari. Kalau muta'addi itu harus mamduda, harus panjang, awaitu. Sementara kata Imam Azhari, dan beliau ulama terkemuka dalam bahasa, hiya lughatun sahihah, padahal itu bahasa yang benar dalam bahasa Arab, boleh dikosor, tidak dipanjangkan alifnya. Al-Muhim itu secara bahasa. Wa amma muhditha, adapun muhdith, qala Abu Sa'adat, yurwa bikasriddal, wa fathiha. Diriwayatkan dengan kasrohnya dal, juga dengan fathahnya. Kalau kasroh ya berarti muhditha, orangnya. Kalau dengan fathah, muhdatha, perbuatannya atau ajarannya. Alal fa'il wal maf'ul, muhdith fa'il, muhdath maf'ul. Sama'na al kasr, maka kalau muhditha, maknanya manasara janian wa awahu wa ajarahu min khosmi wa hala bainahu wa baina an yuqtassa minhu. Dia membela, dia melindungi orang yang melakukan jinayah, kezoliman atau kejahatan terhadap orang lain, sehingga lawannya atau korbannya tidak bisa mengambil hak dari orang itu, tidak bisa dikisos karena dia lindungi. Ini kalau kasr. Wal fath, adapun fathah, muhdatha, wal amrul mubtada nafsuhu, ya, perkara yang dilakukan, kejelekan, ajaran yang sesat, yang bid'ah, wa yakunu ma'nal iwa fi, maka makna awa di situ ar-ridha bihi wa sabr alaih. Dia ridha dengan kebid'ahannya dan dia bersabar, artinya dia mengerahkan segala kemampuan dan yang dia punya untuk tetap berjalannya, tersebarnya yang sesat itu. Dilindungi nggak boleh, itu diperangi nggak boleh, dihapuskan. Fa'idha fa'innahu idha radhiya bil bid'ah wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alaihi faqad awahu. Orang yang ridha dengan bid'ah dan dia iqrar, pelakunya dia biarkan, dia bahkan mengikrar, menetapkan, apa-apa yang demikian, kenapa? Siapa bilang jelek? Siapa bilang mungkar? Oh, ini hasanah, ini baik, dan seterusnya. Dia tidak mengingkari, tidak membencinya, dengan itu dia telah melindunginya. Terkena hadis ini. Awa muhdatha. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, hadihil kabirah takhtalifu maratibuha biikhtilafi maratibil hadas binafsihi. Ini tentunya dosa besar. Hanya saja, kata Ibnul Qayyim, tingkatannya berbeda satu dengan yang lain sesuai perbedaan kejahatan itu sendiri. Semakin kejahatannya besar yang dia lindungi, ya semakin besar dosa dia. Semakin parah, ya semakin parah kejahatan dia melindungi jinayah dan perkara bid'ah yang ada. Fakullama kanal hadatsu fi nafsihi akbar kanatil kabiratu a'zam. Muhditha atau muhdatha dengan demikian dia mencakup muhdatha ihdath dalam perkara agama seperti ihdathnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, Murji'ah, dan yang lain-lainnya. Ihdath, perbuatan kejahatan terkait agama. Atau itu fisyu'unin nas, kejahatan dalam urusan orang lain, jarimah, kriminal, atau yang semisalnya. Ya banyak terjadi tentunya, bagaimana dia membunuh, mencuri, merampok, fulan, gini, begitu. Nah, dia melindunginya, dia bela. Tak boleh orang ini dihukum, tak boleh ditegakkan hukum padanya. Sama masuk keduanya dalam hadis. Tentunya kalau melindungi saja itu sudah terkena laknat dan merupakan kabirah, dosa besar, maka pembelaan terhadap si pelaku lebih-lebih lagi. Cuma melindungi saja sudah diancam sedemikian besar ancamannya. Cuma melindungi. Apalagi kalau sampai tingkatan membela. Dengan powernya, dengan hartanya, dengan kedudukannya dibela. Bahkan berbalik sekarang. Siapa yang berani ganggu fulan, siapa yang berani mencela fulan akan aku lawan, akan hadapi aku begini, aku kerahkan kekuatanku begini. Dia bela. Tingkatan pembelaan tentunya lebih dari sekedar perlindungan. Mungkin saja orang melindungi dalam keadaan dia nggak bela dalam artian seperti tadi. Memberikan perlawanan bagi siapapun yang berani mendekat ke orang ini. Itu saja sudah kena laknat. Karena kamu menghalangi untuk hukum dan syariat diterapkan pada orang ini. Apalagi kalau itu tingkatan munasarah. Ada nyata-nyata pembelaan yang kamu berikan kepadanya. Siapa yang dilaknat oleh hadis? Yang dilaknat siapa? Orang yang membela atau orang yang melindungi pelaku apa? Kejahatan duniawi, kriminal, atau lebih dari itu membela atau melindungi pelaku kesesatan dalam agama, pelaku bid'ah, itu yang dilaknat. Bagaimana si pelaku itu sendiri? Hadis menyebutkan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang melindungi dia, baik itu pelaku kriminal atau penyesat umat dengan bid'ah-bid'ahnya. Lah si pelaku sendiri, si pelaku kriminal atau si pelaku bid'ah, para ulama sebutkan mimba bi aula, lebih-lebih lagi dia terlaknat. Lu yang membelanya saja terlaknat, yang melindungi dia saja terlaknat, apalagi dia sebagai penyebab orang terlaknat karena dia. Justru dia yang menjadi biang dan inti permasalahan. Ini sebagai pelindung saja terlaknat. Apalagi kamu yang melakukan kejahatan atau bid'ah itu, lebih-lebih kamu orang yang terlaknat. Maka ini tahdzir keras dari Rasul SAW, dari segala kejahatan kriminal, terlebih dari segala bid'ah yang diada-adakan, direkayasa dalam Islam, bukan dari Allah dan Rasulnya. Bahkan zahirnya hadis pula menunjukkan kalaupun itu perkara yang sepele. Nah ini tentunya kejahatan, kebedaan bertingkat-tingkat. Levelnya gak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kalaupun itu yang sangat ringan, sangat sepele, kamu lindungi, kamu bela, ya masuk di dalam hadis. Karena Rasul sebutkan secara umum, la'anallah man awa muhdisan atau muhdasa. Hanya sekedar melindungi pelaku apa misalnya kebid'ahan ini, bid'ah dalam bentuk zikir berjamaah bersama-sama, nah atau yang lain-lainnya, walhasil sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasulnya, dia sebagai pelindung, dia sebagai orang terdepan menjadi bemper bagi pelaku-pelakunya. Awa muhdata, dia masuk dalam hadis ini. Tidak harus yang dikehendaki perkara besar terkait nyawa, terkait ini, enggak. Tidak hanya itu. Ada itu perkara yang dianggap kecil dan sepele. Nas'alullah al-afiyah wassalama. La'anallah man ghayyara manaral ard. Laknat Allah bagi orang yang merubah tanda-tanda bumi. Bifathil mim. Dengan fathahnya mim. Manar. Ai alamatu hududiha. Tanda batas-batasnya. Kalau di bahasa kita namanya patokan tanah. Ada batasnya. Kamu punya sawah, kamu punya lahan, tanah, properti. Pasti ada patokannya dari pihak agraria. Pertanahan dikasih patokan. Sini, sebelah timur sampai sini, batas sungai. Sebelah barat sampai batas tanahnya Bapak Fulan, pohon ini kasih patok. Itu dia rubah-rubah. Qala bin nihaya ay ma'alimuha wa hududuha. Batasan dan tanda-tandanya yang dia rubah. Wahiduha tahm. Mufradnya tahmun. Karena di lafad lain, hadis menyebutkan ghayyara tuhumal ardi. Tuhum jamak dari tahm. Maknanya sama. Batas dan patokan tanah. Kila arada hududal haram khosoh. Ada sebagian menganggap hadis hanya terkait merubah batasan-batasan tanah haram saja. Nah, tanah haram ada batasannya. Nah, kalau di sana tentunya, begitu mau masuk batasan haram, sudah dikasih, apa namanya, pelang-pelang itu loh. Kayak kalau kamu mau keluar kota kan ada tandanya Surabaya lurus, Blitar kanan, kan gitu. Nah, di sana begitu mau masuk Madinah atau Mekah, di perbatasan garis batas tanah haram langsung dikasih pelang besar. Tariq ghairul muslimin. Ini jalan untuk selain muslimin, sudah enggak boleh masuk mereka. Nah, kata itu yang dirubah kata mereka. Wakila huwa amun fi jami'il ard. Ada juga yang mengatakan itu umum pada seluruh tanah atau bumi yang ada di permukaan bumi ini. Wa aradal ma'alim allati yuhtada biha fit tariq. Dan diinginkan dengan tanda-tanda ini, ya rambu yang digunakan orang lewat, musafir, untuk menentukan arah, apalagi di zaman dulu. Wala ada kompas, wala ada apa. Ya tanda-tanda dikasih, kayu atau apa, atau model panah begitu, nyarah ke Mekah. Ini arah ke Taif, ini arah ke Madinah, ini arah ke sini. Apalagi orang dari kejauhan, gak tahu jalan dia. Perlu tanda-tanda itu. Orang kemudian usil atau sengaja memang memainkan orang, ya permainkan, dia rubah-rubah tanda itu. Mekah seharusnya ke sana, dia putar ke sana. Nah, begitu. Wakila huwa an yadkhula ar-rajulu fi mulki ghairihi fayaqtati'ahu dhulman. Ada juga yang menyebutkan maknanya orang melangkai hak dia, masuk ke hak orang lain, sehingga dia merampas iktifak dengan zalim. Ya tadi, tanah kamu batasnya sampai sini, ini batasnya. Tanah tamak, ambisi ingin lebih, dia cabut itu tanda, dia undurkan 5 meter, 10 meter, dan semisalnya. Sehingga lebih luas tanah dia, ngerampas tanah hak milik orang lain. Zalim. Waruwiya tahum bifathita alal ifrat wa jam'uhu tuhum bidhamita wal kha intaha. Seperti tadi diriwayatkan manar al ard ada tuhum al ard atau tuhmul al ard. Wa taghyiruha an yuqaddimaha aw yuakhiraha. Merubahnya ya dengan dia ajukan, dia undurkan. Apokannya? Fa yakunu hadza min dhulmil ard. Maka itu kezaliman terkait tanah orang. Alladzi qala bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul telah katakan, man zalama shibran minal ard tuwiqahu yawmal qiyamah min sab'ina aradin. Yang mendzalimi tanah orang walaupun sejengkal akan dikalungkan kepadanya, dibebankan di yaumul qiyamah 7 lapis bumi. Dan itu bukti bahwa yang memiliki tanah berarti memiliki seluruh yang ada di dalamnya. Karena bumi berlapis 7. Dengan dia mengambil sejengkal saja, waliyadzubillah, hak milik orang lain, ya sejengkal itu berarti sampai ke bawah 7 lapis. Makanya Rasul katakan dikalungkan padanya, dibebankan 7 lapis bumi. Dia ambil sejengkal yang ada di permukaan ini, berarti dia ambil semua yang di bawahnya. Maka itu bukti bahwa orang ketika memiliki tanah, berarti dia memiliki yang di bawahnya dan memiliki yang di atasnya. Itu milik dia. Agar orang tidak nakal, curang, mengambil hak milik orang lain yang itu masuk dalam batas tanah dia. Tanpa izinnya, tanpa keridoannya. Misalnya saja, dia mau ngeloteng, bangun lantai 2 rumahnya atau lantai 3. Begitu sampai atas, atapnya atau apanya misalnya melebar sampai ke tanah milik orang. Dia berdalih, oh, saya gak ganggu, tanahnya gak tak ambil kok. Betul. Tetapi ketika orang ini memiliki tanah yang ini, sebidang tanah ini, ke atas itu berarti milik dia semua. Gak boleh kamu ganggu. Gak boleh kamu ambil. Apa bawah misalnya? Misalnya saja apa orang ngebor atau apa. Kemudian dibelokkan untuk nyedot apa yang ada di bawah tanahnya fulan. Sudah bukan tanah kamu. Haram. Yang demikian. Fafihi jawazu la'ni ahli zulm min ghairi ta'yin. Maka hadis menunjukkan bolehnya melaknat pelaku-pelaku kezaliman tanpa menyebutkan individunya, tanpa menyebutkan personnya. Kalaupun kamu bertengkar dengan orang, gak apa-apa. Gak apa-apa untuk menyebutkan laknatnya. Artinya begini, misalnya kasus orang ini terkait ini misalnya, tanah. Kamu ingatkan ya, kitabillah. Pak, dosa, haram, itu bukan tanah bapak. Tanah bapak sampai sini batasnya, ini milik saya. Wah bisa ini gini. Pak, dosa, gak boleh gini. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi. Gak apa-apa. Karena kamu nyebutkan umum, di siapa saja. Yang dimaksud ta'in kamu sebut orangnya, berarti bapak terlaknat. Ini yang khilaf para ulama. Kalau kamu nyebutkan langsung orangnya, bapak dilaknat Allah. Ini yang jadi iskal. Tapi kalau kamu sebutkan umum, Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda bumi. Gak masalah, problem. Karena itu nas yang Rasulullah katakan. Atau terkait hadis. Potongan yang sebelumnya, anak yang begini begitu pada orang tuanya. Kamu ingatkan. Allah melaknat anak yang melaknat atau menyebabkan terlaknatnya orang tuanya. Gak apa-apa. Nah. Ini semua menunjukkan perbuatan merubah-rubah merubah batasan hak tanah kabair usaha besar, makanya ditangkai dengan dosa-dosa yang lainnya, menyembelih untuk selain Allah, menyebabkan terlaknatnya orang tuanya, melindungi pelaku kejahatan, begitu pula ini, merubah tanda-tanda bumi, atau tadi rambu-rambu yang diperlukan orang untuk membantu arah perjalanan yang dia kehendaki. Walaupun tentu maratib berbeda, tingkatannya berbeda jelas. Yang ini terkait tanah lebih besar tentunya. Tapi semuanya dosa yang jelas, mendzalimi orang. Orang butuh tahu arah kemana itu kota, arah kota Madiun, arah kota Surabaya, arah kota Jogja, dia gak paham, orang jauh. Dia percaya saja dengan rambu-rambu, tanda-tanda yang ada. Kemudian dia rubah. Orangnya tersesat dan terdolimi, semakin jauh. Ini terbuang waktunya, tenaganya, biayanya, bensin, kalau sekarang. Al-Muhim semua itu kedoliman dan haram. Nah. Kata beliau, wa amma la'nul fasiq al-mu'ayyan Fafihi qawlan. Adapun melaknat orang fasik muayyan langsung secara personnya, individunya, oh fulan itu mal'un, memang Allah laknat dia, la'anallah, Allah yal'anu. Maka ini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu jaiz. Yang pertama mereka sebutkan itu boleh langsung. Kalau memang dia melakukan sesuatu yang ada laknatnya seperti ini dalam hadis. Ikhtarahu Ibnu Jauzi wa ghairu. Ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Wa tsani la yajuz. Yang kedua mengatakan enggak boleh. Ikhtarahu Abu Bakar Abdul Aziz. Beliau Abdul Aziz bin Ja'far, lebih dikenal dengan Ghulamul Khalal. Dan juga Syekhul Islam rahimahullah katakan enggak boleh langsung orangnya seperti tadi. Fulan, memang kamu terlaknat, enggak boleh. Qala An-Nawawi rahimahullah wa ittafaqal ulama ala tahrimil la'n. Dan ulama sepakat haramnya melaknat. Fa innahu fil lugha al-ib'ad wa at-tard. Karena laknat dalam bahasa menjauhkan atau mengusir. Wa fi syara' al-ib'ad min rahmatillah. Dalam syariat, laknat berarti orang diusir dari rahmat Allah. Fala yajuz an yub'ad min rahmatillah man la yu'rafu haluhu wa khatimatu amri ma'rifatan qat'iyyah. Maka enggak boleh, kata Nawawi, kamu pastikan orang dijauhkan dari rahmat Allah sementara kamu enggak tahu kondisinya seperti apa, belum lagi tentang akhiran dia nanti mati seperti apa. Enggak diketahui pasti. Hanya saja sekarang dia ngelakuin dosa ini, pelanggaran itu, seperti yang tersebutkan dalam hadis misalnya. Mungkin nanti dia bertobat pada akhirnya. Bagaimana kamu sudah mengatakan vonis dia diusir dari rahmat Allah. Falihada qalu la yajuz la'nu ahadin bi'aini. Hanya ulama katakan enggak boleh ngelaknat orang langsung personnya. Musliman kana au kafiron au daba. Baik itu muslim ataupun kafir ataupun bahkan itu binatang. Illa man alimna binassin syar'i annahu mata 'alal kufur. Aw yamut alaihi ka Abi Jahal wa Iblis. Kecuali yang kita tahu dengan nas syar'i, memang dia mati dengan atas kekufurannya. Seperti Abu Jahal, Iblis, dan yang semisalnya. Namun keumuman orang, gak boleh, kata Nawawi. Hanya kejengkelan, bahkan kebanyakan orang seringnya hanya karena faktor jengkel atau enggak senang. Yang perbuatan dia enggak ada nasnya kalau itu terlaknat. Laknat urusan besar, laknat itu. Ini ada nas. Merubah patokan tanah, terlaknat. membuat orang tuanya dicela, terlaknat. Nah, menyembelih untuk selain Allah, terlaknat. Ada nasnya. Kadang nggak ada nasnya. Hanya karena jengkel dia luapkan dengan ucapan laknat. Itu ada orang. Wangkal sekali karena dia ditipu misalnya. Urusan dagang ditipu paling juga 100-200 ribu. Orang kalau bicarakan fulan, fulan memang dasar mal'un ini fulan ini. Sebut namanya. Fulan bin fulan, mal'un ini. Oh, fulan itu. Laknatullah alaih. Allah yal'anu. Kenapa? Nipu wahanan, bawa lari 100 ribu. 1 juta. Pertanyaannya, perbuatan dia itu terlaknat memangnya. Apa nas kamu? Dalil kamu mana kalau perbuatan semacam itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah? Secara khusus membawa lari uang orang misalnya, maka pelakunya terlaknat seperti hadis ini. Kedua, seperti kata Ibnu Jauzi, kamu sudah memvonis laknat kepada orang. Langsung, bulan mal'un ini. Asal memang mal'un. Dan urusan kata-kata mal'un, laknat, ringan sekali di lisan mereka. Dan itu perkara besar. Makanya sifat Rasul SAW, laisa billa'an, wala sabab, wala bifahishil badi. Bukan orang yang sering laknat, bukan orang yang suka mencela, wala, bukan pula orang yang tidak baik tutur kata dan ucapannya. Bukan begitu. Rasul dan yang bersamanya sedikit laknat, mal'un. Begini, begini. Celaan yang selalu ada di lisannya. Ini tentunya perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Seperti tadi, kalau kamu memang merasa terzalimi, ya doakan atau sebutkan secara umum. Laknatullah ala zalimin. Tidak apa-apa. Allah ngelaknat orang-orang yang berbuat zalim. Karena nas. Quran mengatakan. Ala laknatullah ala zalimin. Laknatullah ala al-kathibin. Kadang kita menjumpai pelajaran subhanallah para ulama, masyaikh ketika menghadapi orang-orang yang terlaluan sudah, melampaui batas. Kadang untuk bantah dan anu itu dia dengan kedustaannya mengada-ngada sesuatu, no, bulan begini, bulan begitu, ulama ini begini, begitu. Kedustaan dan kedoliman tentunya. Setelah dibantah, ini gak benar, gini-gini, kronologinya diterangkan. Tadi, kalau itu pun kita mendapati biasanya kalau orang sudah keterlaluan, memang dikenal seperti itu, para ulama pun hanya berkata, ala wa inna la'nat Allah alal kathibin. La'nat Allah bagi para pendusta. Begitu saja. La'natullah ala zalimin. Ya, kalau dia betul-betul zalim dan ini ya masuk tentunya. Dan itu bahasa ilmiah. Karena dia menyebutkan nas dengan itu. Enggak kemudian, memang dasar fulan ini yang berdusta ini mal'un. Maka Allah laknat dia. Enggak demikian para a'immah. Bukan demikian para ulama ajarkan kepada kita. Itu Nawawi sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahukumullah, melanjutkan yang tadi. Wa amalan bil wasf falaisa biharam. Ataupun melaknat dengan sifat atau perbuatannya, maka itu tidaklah haram. Kala'anil wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustausimah wa akilir riba wa mukilihi wal musawwirin wal zalimin wal fasiqin wal kafirin. Banyak nusus yang menyebutkan itu. La'anallahul wasilah wal mustausilah wal washimah wal mustausimah. Allah laknat, dan ini yang dilaknat sifatnya. Artinya orang yang bertato, orang yang minta untuk ditato atau tukang tatonya, yang menyambung rambutnya atau yang minta untuk disambungkan, tukang salonnya atau pelakunya yang minta rambutnya disambung. Nah, ini perbuatan-perbuatan yang menggambar, melukis, makhluk hidup, pemakan riba, yang diwakilkannya, orang zalim, orang fasik, orang kafir, maka boleh dilaknat. Wala'ni man ghayyara manaral ardh, seperti hadis. Sifat yang merubah tanda-tanda bumi dilaknat. Wa man tawalla ghayra mawali, atau yang berwala kepada selain walinya, menyebutkan anak dari Bani Fulan, padahal bukan Bani Fulan yang memerdekakan dia. Wala itu, kalau itu wala kemerdekaan. Pemanintah sabah ila ghairi abi, begitu pula yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya, anak Ibnu Fulan, padahal bukan. Wa man ahdatha fil Islam hadatsan aw awa muhditha, atau seperti hadis pelindung, atau melakukan kejahatan itu dalam Islam, bid'ah. Wa ghairi dhalik mimma ja'atin nusus syar'iyyah bi itlaqihi 'alal awsaf la 'alal a'yan, wallahu a'lam. Begitu nusus-nusus syariat yang menyebutkan laknat kembalinya kepada sifat, bukan kepada personnya secara langsung. Dan ini yang sahih. Berkata Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ini yang rajih. Larangan laknat alat ta'in, kalau itu secara langsung kamu sebut personnya, orangnya, itu terlarang. Dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam dan Imam Abu Bakar Hulamul Khalal, seperti tadi. Bahkan Rasul sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendoakan beberapa tokoh kufar yang dianggap sudah kelewatan, disebut satu persatu oleh Rasul. Ya Allah, laknatlah fulan bin fulan, laknatlah fulan bin fulan. Dari kufar, musyrikin. Turun ayat, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu. Allah mau tobatkan mereka, Allah azab mereka karena mereka zalim, itu bukan urusanmu. Allah yang kuasa. Artinya ditegur oleh Allah dan dilarang dari perbuatan semacam itu, melaknat secara khusus langsung. Fulan bin fulan terlaknat, mal'un, Allah laknat. Sampai turun ayat tentang hal itu. Selain juga seperti tadi disebutkan oleh Nawawi, orang bisa berubah sebab musababnya. Subhanallah, dia Allah beri taufik, bertobat jadi baik dan betul-betul baik, sehingga dia membela dakwah, membela agama Allah, Bagaimana saat itu? Sementara kamu sudah laknat dia, kamu doakan untuk dijauhkan dan diusir jauh dari rahmat Allah. Sementara dia sekarang sudah menjadi wali Allah. Dengan kebaikan dia dan tobatnya, istiqomah. Makanya, al-amal bil-khawatim, penentu amalan pada akhirnya, dan kamu gak tahu. Makanya gak boleh untuk mudah-mudah dan sering-sering melaknati orang dengan secara langsung pada individunya. Qala rahimahullah wa an Tariq ibn Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq ibn Shihab Rasul bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab, seorang masuk surga karena seekor lalat. Dakhalan nara rajulun fi dhubab, ada seorang lain masuk neraka juga karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah, mereka tanya bagaimana itu terjadinya ya Rasulullah. Qala huwa rajulani ala qaum lahum sanam la yujawizuhu ahad hatta yuqarriba lahu syai'a, keduanya orang yang lewat pada suatu kaum dan mereka tidak akan biarkan lewat sampai mereka harus memberi sesembahan kepada berhala mereka, Tuhannya. Faqalu li ahadihima qarrib, yang satu disuruh memberikan sesembahan, sesajian. Qala ma indi syai', kata dia, aku gak punya apa-apa untuk bisa aku sembahkan. Qalu qarrib walau dzubaban, kata mereka, hatta seekor lalat. Pokoknya kamu harus beri sembahan penghormatan kepada Tuhan kami ini. Faqarraba dzubaban faqallu sabilahu. Dia pun beri sesembahan lalat dan dibiarkan jalannya. Sudah, lanjutkan. Fadakhala an-nar, karena itu dia masuk neraka. Waqalu lil akhar qarrib, yang satu disuruh memberi sesembahan. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin asyai'an dunallah jalla wa azz, kata dia, enggak akan aku memberi sesembahan sesuatu apapun kepada selain Allah, karena itu ibadah. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah, mereka bunuh orang ini dan dia pun masuk jannah. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Demikian mu'alif menyebutkan, karena Ahmad jika diitlak maka yang dimaksud musnad. Ketika mu'alifin atau a'imah mengatakan rawahu Ahmad, ma'ruf yang dikehendaki Ahmad di dalam musnad. Dan beliau, Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, dalam hal ini mengikuti Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Jawabul Kafi. Ibnul Qayyim pun menisbatkan hadis ini ke Imam Ahmad dalam musnad. Sehingga mungkin Imam Muhammad nggak sempat atau nggak meneliti lebih lanjut apa benar hadis ini di musnad Ahmad. Hanya beliau lihat mungkin di kitab Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim katakan di musnad Ahmad, ya beliau pun mengikuti imam. Tetapi itu kesalahan, karena hadis di musnad Ahmad tidak ada. Hadis adanya di Imam Ahmad di kitab Zuhud. Hadis di kitab Zuhud. Dan Imam Ahmad kalau di selain musnad harus disebut. Rawahu Ahmad fi Zuhud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Zuhud. rawahul Imam Ahmad di Gaza. Seperti yang lain pula kalau dikatakan rawahul Bukhari. Di mana maksudnya? Di sahih. Kalau di sahih enggak boleh kamu itlakkan begitu, harus kamu keterang buat penjelasan. Rawahul Bukhari fil adabil mufrad, rawahul Bukhari di tarikh, rawahul Bukhari di juz'ul qira'ah, rawahul Bukhari begini. Nah, harus ada penjelasan. Tariq Ibnu Shihab huwa al-Bajalil al-Ahmusi Abu Abdullah ra'an Nabi wa huwa rajul. Beliau melihat Rasul dalam keadaan sudah orang. Ini bukan anak-anak. Rajul ya, usia-usia 40 mungkin lebih. Qala al-Baghawi wa nazala al-Kufah. Lalu beliau tinggal di Kufah. Qala Abu Dawud ra'an Nabi wa lam yasma' minhu syai'a. Kata Abu Dawud, Tariq bin Shihab melihat Rasul tetapi tidak mendengar apapun hadis langsung dari Rasul, tidak beliau dengar. Qala al-Hafidh, idza thabata annahu ra'a an-nabi fa huwa sahabi. Dengan disebutkan demikian bahwa Tariq Ibn Shihab melihat Rasul, berarti dia sahabat. Sudah. Thabata annahu sahabi. Sahabat. Wa idza thabata annahu lam yasma' minhu, dan dengan penyebutan dia enggak pernah dengar dari Rasulullah, fariwayatuhu anhu mursalu sahabi, maka riwayat Tariq dari Rasul mursal sahabi. Wa huwa maqbulun ala rajih, dan dia makbul, diterima oleh a'imah. Ada khilaf dari yang ma'ruf dan yang dibuatkan oleh banyak a'imah, sahih riwayat mursal sahabi. Mursal sahabi itu sahabatnya tidak menyebut perantara yang dia peroleh hadis darinya. Tariq jelas mendapatkan ini dari sahabat lain. Karena dia enggak dengar apa-apa dari Rasul, beliau cuma ngelihat saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa perantara ini? Enggak dia sebut, ini mursal. Tapi karena beda dengan mursal-mursal yang lain, disebut mursal sahabi. Sahabat sendiri yang menggugurkan perantara dia dengan Rasulullah SAW. Kenapa diterima a'imah? Karena sahabat ma'ruf dan disepakati kesikohan mereka. Sehingga disebut, gak ada masalah, jelas sikohnya. Yang ditolak dan dilemahkan ketika itu selain sahabat. Karena selain sahabat sudah ada yang do'if, ada yang kadzab, ada yang begini. Dikhawatirkan yang disebut ini bisa-bisa do'if, bisa-bisa kadzab. Makanya dilemahkan hadis. Tapi kalau itu sahabat yang menggugurkan, ya gak masalah. Tinggal, dan ini pendapat hampir keseluruhan muhaddithin, tinggal ada kenyataan, sahabat pun ternyata meriwayatkan dari beberapa tabi'in. Dari sahabat. Jadi sahabat meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in ini dari sahabat lain, dari Rasulullah SAW. Nah, kalau sahabatnya gak ada masalah seperti tadi. Iskanya tabi'in ini, belum tentu dia fitah. Bisa do'if, bisa lemah, tertolak riwayatnya. Sementara gak disebut. Lah kan, orang gak tahu majhul siapa ini. Memang ada yang demikian, tapi seperti Hafidz katakan, itu nadir jiddan-jiddan. Sangat apa, sangat asing atau sangat jarang sekali. Ada beberapa hadis saja. Dan disendirikan oleh para ulama. Kalau gak salah Khatib Baghdadi punya kitab dalam hal ini. Riwayat sahabat yang meriwayatkan dari tabi'in dari sahabat lain. Karena unik. Ada sahabat turun meriwayatkan dari tabi'in, lalu tabi'in naik kepada sahabat lain. Dan sedikit riwayat yang seperti itu. Dan hadis bukan termasuk yang seperti itu. Makanya para a'immah dan ulama mensahihkan secara umum kalau itu mursal sahabi. Nah, di dalam hadis di Hilyah Abu Nu'aim bahwa Tariq Ibn Shihab meriwayatkan ini hadis dari Salman radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ketahuan yang tidak disebutkan oleh Tariq Ibn Shihab itu Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan demikian yang menguatkan hadis ini sehingga dia sahih bisa diterima Syekh Muhammad bin Hadi, yang pertama telah diketahui bahwa Tariq bin Shihab sahabat, khalas. Dia sudah melihat Rasulullah masuk dalam kategori suhbah. Karena sahabat definisi para ulama man ra'an nabi atau laqiyan nabi walau sa'ah. Orang melihat Rasul atau bertemu dengan Rasulullah walaupun sebentar sudah masuk sahabat. Tentunya dia beriman dan meninggal dalam imannya. Nah, adapun pernyataan Imam Abu Hatim rahimahullah, laisat lahu suhbah, Tariq bin Shihab tidak punya sahabat, artinya tidak punya keutamaan sebagai sahabat Rasul SAW. Yang ulama jawab terkait pernyataan Imam Abu Hatim, mungkin yang dimaukan Abu Hatim atul, tulus sohbah, lamanya bersahabat dengan Rasul, itu tidak dimiliki Tariq bin Shihab. Naam, ya enggak seperti Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah yang lama bersama Rasul SAW. Tapi paling tidaknya sudah mendapat syaraf sohbah, keutamaan sahabat sudah dia peroleh dengan sempat sudah melihat Rasul SAW. Nah, yang kedua hadis atau ketika Tariq melihat Rasul itu sudah dalam keadaan rajul, sudah bukan anak-anak, sudah orang dewasa. Yang ketiga, dia pun di dalam Hilya Abu Nu'aim tersebutkan telah meriwayatkan hadis dari Salman yang tentunya lebih lama atau lebih senior bahasanya dari beliau bersama Rasul SAW, itu perantara dia. Yang kelima, bahwa sanad sampai Tariq Ibn Shihab sahih. Sanad hadis ini sampai Tariq Ibn Shihab radhiyallahu an, sanad yang sahih. Maka dia sebutkan Salman padanya ataupun tidak dia sebutkan Salman, la iskal. Karena kita ketahui tadi mursalu sahabi diterima oleh para ulama. Yang ketujuh, kalaupun Salman tidak dia sebut, maksudnya mursal sahabi. Kalau dia sebut ya jelas muttasilul isnad, sambung sudah sanadnya, bukan mursal lagi. Dan itu ada di Hilyatul Auliya Abu Nu'aim. Kalau pun tidak disebutlah iskal bahkan. Karena dia sahabat, mursalul sahabi, diterima. Yang kesembilan, kalaupun ini mauquf, seandainya dikatakan mauquf mentok-mentoknya kepada Tariq bin Shihab, Baik, mauquf tetapi kalau dilihat apa yang dia sampaikan adalah perkara la majala fihi lirra'i. Perkara yang enggak mungkin seorang sahabat seperti Thariq bin Syihab berijtihad. Orang bisa masuk neraka, masuk surga karena seekor lalat. Ini perkara gaib. Dari mana dia tahu orang ini masuk neraka, masuk surga? Dia pastikan. Perkara-perkara yang itu tidak ada atau bukan tempatnya ijtihad, perkara-perkara gaib, maka kalaupun bentuknya mauquf, lahu hukmur rafa. Hukumnya hukum marfu. Karena yang semacam ini enggak mungkin sahabat ngira-ngira atau ngarang-ngarang. Nah, pasti dia telah dengar atau dia dapati riwayat dari Rasul SAW. Karena perkara gaib atau perkara akhirat. Dan yang terakhir ke-9, bahwa Salman radhiyallahu an, atau sebelum itu, kalau dikhawatirkan, sebagian mengkhawatirkan riwayat ini riwayat Israiliyat. Oh, ini mungkin riwayat Israiliyat, lalu entah bagaimana tersebutkan bahwa Rasul yang bersabda. Padahal kisahnya kisah Bani Israel. Ini juga terbantah. Karena Salman radhiyallahu an bukan sahabat yang dikenal, bukan sahabat yang diketahui suka mengambil riwayat dari Bani Israel. Karena tentang Israiliyat, ulama sebutkan beberapa sahabat yang memang dikenal, terkadang meriwayatkan dari mereka. Salman bukan termasuk. Maka kekhawatiran ini riwayat Israiliyat terbantah, tidak benar. Maka 9 poin itu menguatkan bahwa hadis tsabit. Sahih adanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fikihnya pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi nabi Muhammad wa alhamdulillah. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Ya, boleh. Very much.